Haleluya saudara. Kita bangga punya Tuhan yang hebat, amin. Badai apapun yang saudara hadapi, percaya Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti lindungi saudara. Karena Dia Allah yang hebat dan luar biasa, amin. Nyanyikan pujian ini dan kita nyanyikan sama-sama. Katakan, dari badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Allah kita yang dahsyat. Katakan lagi, badai topan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Di dunia, Yesus gunung batu.